pisan bayi itu begitu menyayat, terpojok bagai seonggok daging, tak berdaya menghadapi kebengisan hati sang ibu yang semestinya penuh cinta kasih. Entah bagaimana rasa terenyuh hilang sudah. Gelap mata melantarkan sang bayi dalam jerit tangis yang tak tertahankan. Bukan saja tempat tak menyenangkan, dingin yang menusuk dan pandangan menerawang. Bayi belum mampu merumuskan apa yang sedang terjadi bagi dirinya. Namun, ia bukan batu yang tak merasakan apa yang sedang dijalaninya. Mengapa ada ibu tega abai pada bayi yang datang dari rahimnya? Dipertaruhkannya nyawa untuk melahirkannya. Mahal perjuangan sang ibu. Mengapa begitu murah ketika ia melepaskan sang bayi? 1000 dalih coba dilontarkan, tapi satu kata yang perlu dipikirkan. Mengapa menyesali kelahiran bayi? Bukankah seharusnya tak melakukan apa yang bisa jadi tak disukai? Nah, 1001 alasan selalu dimunculkan. Penyesalan selalu datang belakangan hanya karena tak berdaya. Itu mengerikan. Kurang makan tak jadi alasan untuk membuang buah kehidupan. Tiap kita dipanggil bertanggung jawab membuat bayi menjadi kuat, supaya kelak dia bisa berbuat bagaimana yang mesti, dan akhirnya kita pun yang menikmati. Bukankah itu indah? Pikirkanlah. Bersama saya, Bigman Sirait.